sampai usia berapa anak itu dikatakan bayi? Usia-usia menyusui. Dia 2 tahun ke bawah. Itu usia-usia bayi. Bagi seorang pemuda, manakah yang lebih dianjurkan? Talabul ilmi ataukah menikah? Ataukah yang lebih penting daripada keduanya? Masya Allah. Yang paling penting bagi seorang pemuda dan seorang insan muslim, talabul ilmi. Mencari agama Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan ilmu dia akan mengetahui segala sesuatunya. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang perintah, ini yang larangan, ini bukan, dengan ilmu syar'i barakallahu fikum. Adapun terkait dengan masalah pernikahan, kembali kepada keadaan dirinya. Kalau keadaan dirinya masih normal, tidak terganggu dengan yang namanya pernikahan tadi, maka fokus untuk talabul ilmi, fokus untuk belajar, itu amal yang paling afdal kata duanya. Apalagi orang tua mendukung dan segala macamnya, ya Pak. Tapi ketika dia mengalami sebuah kondisi di mana dia harus menikah, akan sangat membahayakan dirinya kalau tidak segera menikah, segera menikah. Dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya barakallahu fikum. Dan menikah tidak menghalangi orang untuk belajar. Dia menikah dan teruskan talabul ilminya. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Tadi para ulama kita ya Pan, seperti Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, menganjurkan orang tua untuk segera menikahkan anak-anaknya. Segera dan dirabik. Barakallahu. Nah, kenapa demikian? Memandang kondisi zamannya. Zaman sekarang zaman-zaman fitnah, kerusakan di mana-mana, fitnah, syahwat, syubhat di mana-mana. Terutama yang perkara-perkara syahwat di mana-mana. Sehingga diamankan itu anak dengan mempercepat pernikahannya. Barakallahu fiik. Ini kembali kepada masing-masing ya. Di antara cara untuk menyelamatkan itu anak dinikahkan. Dicari suami yang salihah atau istri yang suami yang soleh atau istri yang salihah. Barakallahu fikum. Jangan di zaman dahulu ya kan barakallahu fikum biasa nikah muda itu biasa. Dikarenakan menyelamatkan diri dari jurang-jurang syahwat. Barakallahu fikum. Nah itu. Yang sudah nikah masih menggebu-gebu. Segera menikah lagi. Lah iya. Segera menikah lagi supaya aman dari gangguan-gangguan syahwat yang membinasakan barakallahu. Sehingga di zaman dahulu kala yang namanya nikah yang kedua kali, yang ketiga kali, yang keempat itu biasa. Dikarenakan memang jelas tujuannya untuk menjaga diri dan kehormatan diri dari hal-hal yang membinasakan dia, dari syahwat-syahwat yang ada barakallahu. Allahu ta'ala alamissawab. Ketika posisi sholat sujud, maka perbanyaklah berdoa. Apakah boleh berdoa dalam bahasa Indonesia dalam hati dikarenakan tidak pandai berbahasa Arab? Terkait dengan riwayat itu, anjuran memperbanyak doa ketika sujud, para ulama kita memiliki banyak pandangan. Yang pertama mengatakan yang dimaksud adalah doa sujud, diperbanyak doa sujudnya. Ada lagi yang mengatakan boleh untuk selain itu, dan ini yang rajih, tidak hanya terbatas pada doa sujud, tapi juga boleh untuk berdoa dengan doa-doa yang lain selain doa sujud. Dan mereka mengatakan yang afdal doa-doa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya ad-du'a al-ma'thur. Barakallahu fikum. Baik, bagaimana kalau menggunakan bahasa doa-doa yang lain, dia bahasakan sendiri? Jawabannya boleh. Pendapat yang rajih mengatakan boleh. Lafaznya umum. Diperbanyak doa sehingga bisa dengan bahasa sendiri barakallahu fikum. Orang Arab dengan bahasa Arab, yang selain Arab juga dengan bahasanya sendiri-sendiri. Sebab itu bukan perbincangan, tapi lafad doa yang tidak diperbolehkan berbincang-bincang dalam sholat. Hei itu, tapi kalau dia lafadznya doa, tidak ada masalah. Ketika sujud. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah berdoa antara azan dan iqamah disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan? Baik, doa-doa yang mutlak. Kaidah, doa-doa di waktu-waktu yang mutlak. Itu diantara adabnya raf'ul yadain. Mengangkat kedua tangan. Paham ya? Ketika doa, di waktu-waktu mustajab doa, di tempat-tempat mustajab doa, dianjurkan untuk angkat tangan. Termasuk adab doa. Paham kan? Adapun barakallahu fikum azkar, zikir-zikir yang dianjurkan setiap harinya, walaupun di situ ada lafaz doa, tidak menggunakan angkat tangan. Seperti keluar masuk masjid, langsung aja. Sambil melafalkan zikirnya, sambil masuk. Sambil melafalkan doanya, sambil keluar. Doa keluar masuk kamar mandi. Juga demikian. Doa masuk pasar. Dan yang lain-lainnya. Itu semuanya ikhwan dengan tanpa angkat tangan. Langsung aja, secara alami. Di luar itu, ketika ada waktu-waktu makbulnya doa, di antara azan dan iqamat, ketika sahur, di waktu-waktu yang mustajab, maka dianjurkan untuk angkat tangan, dikarenakan termasuk adab-adab dalam berdoa. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Batasan waktu isya itu tengah malam. Itu namanya waktu ikhtiari. Sampai pertengahan malam. Adapun waktu iktirari, waktu di mana dia terpaksa dalam kondisi yang terpaksa, tidak memungkinkan mengerjakan di awal malam sampai tengah malam, itu sampai subuh. Paham ya? Jadi ketika Anda tidak punya apapun, tidak punya apa namanya uzur apapun, maka waktunya dari mulai batari ba'dan isya sampai pertengahan malam. Ketika Anda dengan sengaja menunda sampai melewati pertengahan malam, dosa Anda. Dikecualikan kondisi iktirari, kondisi yang darurat. Barakallahu'alaikum. Anda baru bisa mengerjakan setelah lewat tengah malam. Tidak ada masalah. Waktunya sampai subuh. Anda tertidur. Tertidur, kada dibangunkan ini. Sampai terbangun, jam 2 malam. Sudah masuk seperti ke malam terakhir. Anda belum isya. Segera kerjakan isya. Segera kerjakan isya, itu waktu darurat. Anda di perjalanan. Tidak memungkinkan bagi Anda untuk mengerjakan sholat. Baru sampai di tujuan melewati tengah malam. Anda belum isya. Anda kerjakan ketika turun. Waktunya sampai subuh. Anda mau operasi. Anda operasi pada zuhur. Caranya kerjakan zuhur dan asar jamak takdim. Zuhur 4, asar 4, lalu operasi. Anda baru sadar ketika sudah melewati tengah malam. Tidak ada masalah. Kerjakan maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat walaupun sudah melampaui tengah malam. Itu namanya waktu iftirari. Seorang perempuan suci. Afwan, haid kok suci. Ya, haid. Begitu melewati tengah malam. Lewat tengah malam jam 1, jam 2 ketika dia mau ke belakang ternyata sudah keluar cairan bening tanda suci. Suci dia ketika ini. Langsung mandi. Langsung dia mandi dan mengerjakan isya dikarenakan masih ada waktu sampai subuh. Namanya waktu iftirari. Paham ini? Paham ya, Pak? Nah, ketika enggak ada uzur, maka dikerjakan dari mulai awal malam sampai tengah malam. Barakallahu fikum. Adapun subuh sampai terbitnya matahari. Subuh sampai terbitnya matahari. Baik. Niat awal pada salat sunnah duha hanya 4 rakaat. Tapi di pertengahan salat ingin menambah jumlah rakaat menjadi 8 rakaat. apakah boleh? Enggak ada masalah ya, Pak. Enggak ada masalah. Itu namanya pindah dari amal sunnah ke sunnah yang berikutnya, enggak ada masalah. Dengan amal yang sama, 4 jadi 8 atau 8 jadi 4 atau 4 jadi 2, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya. Ini termasuk perpindahannya yang diperbolehkan para ulama. Antum mau witir yaumul lail. Lihat antara jam dengan azan, antum perkirakan masih mungkin 5 rakaat. Perkiraan antum. Baru 2 rakaat. Rakaat pertama, kedua antum salam. Kok tiba-tiba ini kayaknya ini jam azan. Salah perkir, jangan-jangan jamnya antum ini yang enggak beres. Wah, ini mudah mazan. Akhirnya antum sudah 3 saja. 2, akhirnya antum tambahin 1 rakaat. Sudah ke witirnya, enggak ada masalah. Barakallah. Yang enggak boleh itu ketika dia barakallahu fikum misalkan mengerjakan sholat qobliyah subuh. Yang mengerjakan sholat qobliyah subuh. Setelah adzan, niatnya qobliyah subuh. Di tengah-tengah sholat dia rubah menjadi sholat subuh. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Apa hukumnya orang yang tidak sholat fardu 5 waktu? Apakah dia kafir? Nah, kalau sepanjang hidupnya enggak pernah sholat, maka dikatakan kafir. Selama hidupnya tidak pernah mengerjakan 5 waktu, dikatakan kafir. Barakallahu fikum. Yang diperbincangkan oleh para ulama, dia sholat. Tapi dia meninggalkan sebuah sholat. Kalau ditinggalkan karena mengingkari kewajiban, kafir. Dengan kesepakatan para ulama. Tapi kalau dia tinggalkan karena malas, khilaf. Jika para ulama sudah mengatakan kafir, ada mengatakan belum? Belum kafir. Dia sholat, cuman meninggalkan sebuah sholat. Ada khilaf, tergantung bagaimana keadaannya masing-masing. Tapi kalau dia sepanjang waktunya, sepanjang harinya, tidak mengerjakan 5 waktu, maka dikatakan kafir. Bagaimana orang yang sholat kadang di ujung waktu? Apakah dia termasuk orang munafik yang akan dimasukkan dalam neraka jahanam? Nah, ini namanya munafik amali. Itu ciri-ciri munafik, tapi munafik amali. Munafik nifaq asghar. Bukan munafik yang besar. Nah, nifak dua macam. Ada nifak akbar yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, menampakkan keislaman. Ini namanya zindir, kafir. Barakallahu fikum. Tapi ada nifak amali, seorang muslim. Tapi berarti ada ciri-ciri kemunafikan. Bicara dusta, janji bohong, dikasih amanah khianat, salatnya malas. Dan bentuk malasnya di ujung waktu. Itu nifak amali. Dia berbuat dosa, barakallahu fikum. Artinya enggak ada ancaman semacam ini. Dia dimasukkan nifak amali, nifak amalan, barakallahu fikum. Coba cek akhirnya. Apakah menelan dahak dengan sengaja karena batuk ketika puasa bisa membatalkan puasa? Tidak. Para fuqaha mengatakan tidak. Dikarenakan itu sesuatu yang sulit untuk dielakkan. Enggak ada masalah. Tapi ya maksud iya antum makan dahak. Yang di sini tuh enggak mungkin dielakkan ya. Tapi kalau ngumpul dia dibuang. Jangan sengaja dikumpul-kumpul-kumpul banyak. Dan leg kayak gitu. Allah taat. Bukan demikian cara penggambarannya. Tak dielakkan. Dia terbatuk. Tertelan, enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Sama dengan yang sebelumnya. apakah anak orang-orang kafir yang meninggal sebelum balik, apakah mereka masuk dalam jannah? Karena terkadang mereka sudah diajak ikut orang tuanya ke tempat-tempat ibadah. Yang disebutkan oleh para ulama ya, anak-anaknya orang-orang kafir yang mati sebelum balik, itu nanti di hari akhir nanti ya kawan, itu dikatakan fil jannah. Auladul musyrikin fil jannah. Maksudnya mereka mati sebelum usia balik. Yang menjadi pembahasan ini terkait dengan kita. Paham ya? Kita mensikapi dia zahirnya bersama dengan orang tuanya. Dia dikatakan sebagai anaknya orang kafir. Disikapi kayak orang kafir. Ketika dia mati, tidak dimakamkan di kuburnya kaum muslimin. Paham itu? Paham ya, Pak? Nah, barakallahu fiik. Jadi ada terkait dengan kita, itu muamalah duniawiyah. Hukum zahir. Yang dibahas tadi terkait hukum nanti di akhirat. Prinsipnya, anak-anak musyrikin yang mati sebelum balik, pendapat yang rajih, ditempatkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ketika salat duha 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, apakah pada setiap 2 rakaat salam membaca doa iftitah ataukah cukup satu kali saja? Masing-masing. Ketika 2 rakaat mengerjakan 2 rakaat, awalnya ada iftitahnya, salam. Lagi 2 rakaat, awalnya ada iftitah lagi. Masing-masing 2 rakaat diri sendiri barakallahu. Dan kemudian dikatakan 8 rakaat cukup iftitah pertama, selebihnya enggak. Enggak. Nah demikian, masing-masing. Tapi perlu diingat, doa iftitah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Walaupun tidak sama sekali, tidak ada masalah. Sah salat. Paham ya? Barakallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ketika kita sudah melaksanakan salat sunnah witir sebelum tidur, lalu di sepertiga malam kita dimudahkan bangun oleh Allah Azza wa Jalla, apakah tetap boleh sholat tahajud tanpa witir lagi? Iya, selama tidak witir lagi, tidak ada masalah. Sholat dorokat, dorokat, dorokat, dorokat, dorokat, terus sampai subuh. Tanpa witir. Tanpa witir. Paham itu? Nah, disebut dengan sholat mutlak, bisa. Atau disebut dengan tahajud tanpa witir. Tanpa witir. Tanpa dengan witir lagi, tidak boleh. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la witrani fi lailah. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Makanya solusinya yang sudah terawih di awal malam sampai akhir bersama dengan imam, di akhirnya dia bangun, banyak yang bisa dikerjakan ya kan. Dia bisa mengerjakan sholat dua rakaat sampai selesai wudu. Atau dua rakaat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah mutlak dengan tawaf atau jumlahnya, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, atau bisa membaca Al-Qur'an, bisa berdoa, bisa berzikir, baca ilmu, banyak yang dikerjakan ya kan. Sehingga jangan fokus hanya pada sholat. Barakallahu fiik. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab.